يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Jadinya ini lebih baik lagi. Yang itu malah lebih baik itu masalah. Oke, insyaallah kita akan melanjutkan rapat kita Aqsam Al-Majaz pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan juga pembahasan tentang Amr, 3 halaman tentang Amr itu juga kita habiskan mudah-mudahan. Jadi 6 halaman ini insyaallah ta'ala. Aqsam Al-Majaz kita mulai. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة أو استعارة. Dibaca warakatnya dulu ya, biar terpetakan. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. gimana bacain bacai mana di Al-Kahfi yang qabd. Kemudian ini warakatnya baru, jadi itu simpel sekali. Namun sebenarnya permasalahan ini permasalahan besar sebenarnya. Baik soal menafikan atau mengisbatkan majaz, kemudian soal apakah laisa kamitsli syai itu ada sisi majaznya atau memang hakikat. Kemudian was'alil qaryah, majaz bin nuqsan, apa takwilnya gitu kan. Kemudian majaz bin naql, ya majaz bin naql, apa asalnya, asal katanya, terus urufnya jadi apa. Kemudian majaz bil isti'arah seperti apa, dan isti'arah itu juga lafal itu nanti ada bagian-bagiannya, tapi itu enggak kita bahas. Isti'arah nanti masuk balaghah, dan majaz ini pembahasan balaghah sebenarnya. Hakikat dan majaz ini kan pembahasan balaghah. Ada feeling baik kan. Ayat qabda. Oke. Kita mulai dari al-majaz. Assalamualaikum. Al-majazu imman yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin. Majaz itu imman yakuna bi ziyadah. Imma dia adalah disebabkan ziyadah. Imma dia disebabkan. Salam mana dong? Alat berkahnya. Majaz imma bisa disebabkan bini bisa untuk sebab, dengan sebab ziyadah atau dengan isti'mal, istikdam, ya dengan menggunakan adanya ziyadah. Jadi majaz bisa karena majaz disebut majaz atau suatu frase atau kalimat ada sisi majaznya disebabkan adanya ziyadah pertama, atau mungkin adanya nuqsan sebaliknya dari ziyadah, yaitu apa, kekurangan, dikurangi, ada yang dikurangi. Dan kalau misalnya dikurangi itu kemudian difahami secara zahirnya, maka itu bisa merusak makna gitu. ya, tidak masuk akal misalnya. Kemudian atau bisa juga knuckle. Knuckle di sini maksudnya dia perpindahan, ya. Jadi switching makna gitu. Perpindahan antara makna yang aslinya menjadi makna yang bukan seharusnya, gitu. Bukan pada aslinya, bukan pada aslinya knuckle. Bahkan bisa jadi knuckle ini justru core-nya majaz gitu. Core-nya inti majaz itu knuckle. Ya kan? Perpindahan dari makna hakikat ke makna yang bukan hakikatnya. Intinya kan gitu sebenarnya. Tapi sini taksim dibagi lagi oleh Al-Juwayni rahimahullah dan juga para ulama lain. Dan ini pembagian ini tidak disepakati oleh semua ulama, melainkan ada khilafiyah dalam masalah ini. Dalam masalah pembagian ini, jangan pembagian di dalam dalam permasalahan majaz itu ada atau tidak itu pun khilafiyah. Ya kan? Tapi wallahu alam yang lebih sahih adalah adanya majaz baik di Al-Qur'an ataupun di kalam Arab, wallahu alam. Au isti'aratin au atau isti'arah. Isti'arah kalau kita tahu isti'arah artinya secara bahasa ini peminjaman ya. Peminjaman. Nanti kita tahu isti'arah peminjam maksudnya apa di sini. Kan asta'in, isti'arah, yasta'iru, isti'aratan. Oke, sekarang fal majaz, maka majaz disebabkan dengan ziyadah. Majaz disebabkan dengan ziyadah sekarang. Coba kita lihat dua unsur tafsir. Unsur lagi. Unsur. Unsur dulu. Nazar. Cakap tafsir. Enak banget. Sok kenalan lagi. Iya mandi. Sok kenal banget sih. Unsur tafsir al-kalam al-majaz bi ziyadati fil burhan. Kenapa kamar mandi gitu ya? Masya Allah. Udah hamam lagi. Jangan najis itu malah najis. Fal majaz bi ziyada mithlu qawlihi ta'ala laisa kamithlihi syai. Di sini lafal atau kalimat laisa kamithlihi syai surat Asy-Syura. Contohnya kenapa? Karena ziyadah di sini ziyadah ini karena hal yang nanti juga untuk isbat akidahnya. Ini kan Asy'ariyah ini kan. Juga termasuk untuk mengisbat akidahnya dan juga untuk menentang Mu'tazilah juga. Laisa kamitslihi syai. Fal kaf zaidah ya. Kaf dalam ka mithlihi. Oke, udah itu tuh. Itu pahami dulu benar-benar. Laisa frame-nya laisa udah. Tasbih fi'il dan ada amalannya tak aslinya. Ka mithlihi syai. Itu di sini poin pentingnya itu di kamithlihi. Atau paling pentingnya itu di kaf ini. Ya. Fal kaf dikatakan zaidah. Ini ada hasiatnya ini penting juga nih. Kita baca wa illa jika tidak misalnya inla jika tidak maksudnya jika kaf itu bukan zaidah kata al-Mahalli rahimahullah yang juga seorang Asy'ari juga. Jika bukan zaidah kaf itu maksudnya kaf asli yang bermakna asli seperti fahiya bima'na mithl maka kaf itu kan bermakna mithl fayakunu lahu ta'ala mithlun wa huwa muhal maka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang sepertinya dan itu mustahil muhal itu orang mustahil muhal itu bahasa mantik bahasa biasa di kitab-kitab bukan mahal usuli muhal muhal itu mustahil dia kata ahala yuhilu ifham itu misalnya kaf nih ya laisa ini tidak ya ka kalau antum tidak mengatakan kaf itu zaidah maka antum sama aja mengatakan laisa mithlu mithla mithlihi syai. Ya, ngerti ya? Tidaklah yang seperti sepertinya sesuatu. Seperti Itu sama aja untuk mengisbatkan bahwasanya ada yang seperti Allah. Wal qasdu bihadzal kalam nafyuhu, dan maksud dengan kalam yaitu laisa kamitslihi syai' adalah menafikan yang semisal Allah, menafikan adanya yang semisal Allah. Ini paham ini frame ini. Laisa, tidaklah kamitslihi, yang tidak ada yang seperti Allah gitu kan. Tidak ada satupun yang seperti Allah gitu kan. Jadi qasdnya itu kalam untuk menafikan yang seperti Allah, enggak ada. Untuk menafikan itu. Nah, sekarang kalau kita melihat zahir ayat itu, kita punya kaf dan punya mithl. Dan kaf itu maknanya, kalau secara zahir harf kaf itu adalah untuk tasbih. Mithl maknanya kan. Ya kan? Berarti tidaklah yang seperti seperti Allah itu sesuatu. Maksudnya tidak ada sesuatu yang seperti, yang mirip dengan Allah. Ngerti enggak? Oh, iya. Nah, misalnya Rahmat nih, ada yang mirip sama Rahmat? Enggak ada sebenarnya yang mirip sama antum sih. Ah, ini Regi. Ardan. Ada yang mirip sama Radan? Nah, sekarang kita mau menafikan siapapun, tidak ada yang mirip dengan Regi selain Ardan. Berarti tidak ada yang mirip dengan yang seperti Ardan, atau tidak ada yang mirip seperti, dengan yang seperti Regi. Itu berarti laisa mithla mithli Regi syakhsus. Tidak ada yang semisal dengan yang seperti Regi. Ngerti gak sih? Mulai orang ini warokot. Beda tau. Kayak sama aja. Hah? Sama aja. Enggak, gak sama. Beda. Ini aja kan cuma takit. Ya, ntar belum sampai takit kan enggak? Kalau ini jadi kata mereka, kata yang meyakini bahwa sekaf di sini adalah zaidah, dan zaidah dalam artian bukan sekadar takit, tapi zaidah. Memang ada yang mengatakan zaidah dan bermakna takit, itu ada. Itu bukan permasalahan sekarang, nanti kita bahas. Tapi di sini Al-Juwayni menyebutkan majaz yang pertama jenisnya adalah majaz karena adanya ziyadah, tambahan. Ya, laisa kamitslihi syai'. Mana yang tambahannya di sini, mana? Kaf. Kenapa? Kalau misalnya kaf di sini dimaknai kaf pada aslinya, hakikatnya bukan majaz, bukan pada hakikatnya, berarti maknanya tidaklah yang seperti seperti Allah sesuatu. Tidak ada yang seperti seperti Allah. Tidak ada yang mirip dengan yang mirip dengan Allah. Ya, berarti menisbatkan yang mirip dengan Allah. Nah, berarti mengisbatkan yang mirip dengan Allah berarti tasbih. Dan itu syirik jadi kan? Nah, itu maksudnya di situ, maksudnya gitu. Makanya kita ulang. Fal kaf itu zaidah. Kenapa? Kalau wa illa, kalau misalnya kita enggak mengatakan kaf itu zaidah, maka kaf itu bermakna mithl. Berarti kita mendobelkan mithl di sini. Ketika kita mendobelkan misal, berarti sama aja kita menetapkan satu misal sepertinya dan menafikan misal yang semisal dengan yang semisal dengannya. Nah, bisa antum pahami? Berarti syirik. Berarti secara nggak langsung, gitu kan? Antum mengisbatkan adanya yang semisal dengan Allah, dan antum menafikan siapapun yang semisal dengan yang semisal dengan Allah. Ya masih juga. Namanya juga ulama, ya mau gimana? Kalau nggak kayak gitu, ya nggak bukan ulama dong. So di sini dengan kalimat-kalimat sederhana sebenarnya, tapi gitu, itu baru satu permasalahan di sini. Jadi ini yang menganggap bahwa saya kaf ini adalah zaidah. Nah, dari ulama itu ada yang menganggap bahwa saya kaf di sini bukan zaidah, ada yang menganggap kaf ini zaidah. Nia menganggap kaf di sini adalah kaf zaidah, itu terbagi menjadi dua. Yaitu yang menganggap dia pure zaidah, ada yang menganggap dia ya zaidah, dan zaidah dalam Al-Qur'an itu adalah takkid gitu. Apakah antum boleh meyakini bahwasanya ada zaidah dalam Al-Qur'an? Ada, boleh. Dan mayoritas ulama mengatakan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an ada zaidah. ya harf zaidah maksudnya, dan zaidah dalam Al-Quran bukan sesuatu yang sia-sia. Maksudnya bukan murni pure zaidah udah gitu aja, nggak ada kegunaan, nggak, dalam Al-Quran tiap huruf itu ada gunanya. Nah, sekarang di antara orang yang atau antara para ulama yang mengatakan adanya zaidah dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang mengatakan murni zaidah tanpa ada maksud di balik itu, yang ini murni zaidah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala mengucapkan apapun. Ada yang mengatakan bahwasanya ziyadah huruf, maksudnya seperti kaf di sini dalam Al-Qur'an itu adalah pentakidan terhadap permasalahan yang sedang dibicarakan. Laisa kamitslihi. Kaf di sini zaidah kan? Tapi kalau misalnya kita meyakini itu zaidah, misalnya kita meyakini itu zaidah, maka kita meyakini zaidah di sini untuk takkid, bukan pada makna aslinya. Ngerti nggak sih? Nah, sedangkan di sini bukan dimaksudkan untuk takkid di sini di Al-Mahalli ini, ya kan? Gak ada isyarat takkid di sini, gak ada. Zaidah doang. Zaidah. Dengan alasan kalau misalnya antum gak mengatakan itu zaidah, berarti antum nanti sama aja menetapkan permisalan kepada Allah dan menafikan yang semisal dengan yang semisal dengan Allah, ya kan? Padahal ada cara lain, yaitu para ulama, sebagian ulama yang sepaham dengan antum yaitu mengatakan bahwa kaf di sini zaidah. Sebagian dari mereka, mereka sepaham dengan antum kaf di sini zaidah, tapi mereka berbeda jurusan dalam memahami kaf di sini, dalam memahami zaidah dalam Al-Qur'an. Zaidah dalam Al-Qur'an itu bagi mereka ada dan sebagaimana antum mengatakannya. Tapi bagi mereka zaidah dalam Al-Qur'an itu bermakna ta'kid. Bermakna ta'kid atau bermaksud menguatkan. Berarti laisa kamitslihi syai', itu benar-benar kaf di sini untuk memperkuat penafian terhadap yang semisal dengan. Bukan terhadap, gimana bahasanya? Penafian eksistensi yang semisal dengannya, enggak ada. Memperkuat itu kaf di sini, gitu ya. Gimana Tuhan? Amin, ha? Gimana? Tak tahu mulai ini. Terus hubungannya dengan majus? Fal majus bija, maksudnya apa? Hubungannya dengan majus apa? Kita ada. Cuma ziyadah. Coba antum lihat. Oh, majus itu adalah ziyadah gitu. Coba antum misalnya kaf. Kaf artinya apa kaf? Ziyadah. Seperti. Kaf. Seperti kan? Seperti. Ketika antum mengatakan ini kaf ini zaidah, apa aku bermakna seperti? Enggak. Nah, berarti mana majas? Ah, berarti kan bukan pada mana asli kan? Nah, itu maksudnya. Bukan hakikat. Bukan hakikat nih, kalau hakikatnya tuh bilang kalau pada hakikatnya kita bilang laisa kami fi syai', pada hakikatnya berarti ini dong. Apa namanya? Pada hakikatnya berarti artinya sepertinya, sepertinya, gitu. Belum. Berarti antum sama aja menisbatkan ini. Apa adanya yang seperti Allah? Ada yang seperti Allah. Itu baru sedikit dari permasalahan dalam kalimat laisa kamitslihi syai'. Ada permasalahan lain, yaitu bahwasanya yaitu yang mereka yang mengatakan bahwa kaf ini bukan zaidah, melainkan kaf ini adalah hakikat. Misal juga hakikat. Oh, gimana tuh? Misal juga hakikat, kaf juga hakikat. Tapi perlu diketahui bahwasanya ketika dalam Arabik itu kan satu kata bisa bermakna lebih dari satu kan. Jalannya bagaimana jalannya? Kaf kita katakan hakikoh artinya seperti, benar. Sebagaimana hakikohnya. Nah, mithl di sini kita maknai bukan mithl artinya seperti. Tetapi kita maknai nafs dan zat atau zat. Gimana? Laisa ka nafsihi atau laisa ka zatihi syai'. Nah, Ma'anil mithil itu salah satunya zat sama nafs. Oh, bisa. Oh, iya. Boleh. Iya. Misalnya anda katakan. Bukan itu berarti. Enggak, itu hakikat. Enggak. Mithil itu makna hakikat itu. Anda bilang tadi kan dalam Arabik satu kata dan masih dalam hakikat itu banyak. Kadang banyak maknanya, ya kan? Misalnya lafar kurung. ada tuhur, ada juga haidnya, masa haidnya. Itu dua-duanya hak kok. Enggak ada yang majas. Tapi bertentangan kan? Ya. Pagi ini enggak bertentangan sama apa variatif. Bukan sinonim tapi ya. Nah, jadi misal dalam laisa kami fihi syai, bagi mereka yang mengatakan kaf di sini bukan zaidah. Kaf di sini hakikat biasa. Enggak ada zaidah. Misal di sini bukan zaidah, bukan apa juga. Dia hakikat. Kita makna hakikat tapi dengan makna yang tidak seperti yang antum gambarkan seperti biasanya. Dan makna misal untuk zat dan juga nafs itu makna yang mu'tabar dalam hakikat lughawiyah Arabik. Ya, contoh misalnya. Rahmat, orang kayak kamu, orang kayak antum itu enggak mungkin. Enggak mungkin hidup, enggak mungkin. Orang kayak antum itu enggak mungkin enggak lulus misalnya. Enggak mungkin rosib lah. Ketika anak katanya itu sama dengan mithluka lan yarsuk. Yang kayak kamu enggak pengen. Maksudnya kamu gitu loh. Kamu. Iya benar. Enggak ada yang kayak kamu, siapa? Enggak ada. Yang kayak kamu. Masuk. Itu memang kamu. Nafsu suka kamu itu enggak bakal. Gitu kan? Iya kamu. Oke, okay. Jadi paham di sini laisa kami. Jadi sebenarnya dua mazhab ini yaitu yang menafikan majaz dan mengisbatkan ada majaz atau menafikan zaidah dalam Al-Qur'an. Dan kan ada ya di antara ulama yang menafikan adanya zaidah dalam Al-Qur'an dari huruf seperti kaf ini. Ada yang menafikan, enggak, kaf ini bukan zaidah. Enggak, ini ba bi bukan zaidah, bukan. Ada yang menafikan begitu. Dan mereka mempunyai alasan dan mempunyai dalil. Dan yang mengatakan ada zaid dalam Al-Quran pun punya alasan dan punya dalil. Tetapi yang salah adalah yang mengatakan adanya zaidah dalam Al-Quran, tetapi udah diliburkan zaidah enggak ada faedah khusus zaidah aja. Nah, ini sama aja mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ada datang satu huruf dengan sia-sia kan. Zaidah itu ada maknanya. Bagi yang menetapkan ada zaidah yaitu petakid. Jadi kita di sini enggak menyalahkan yang menetapkan ada zaidah. Dan juga kita tidak menyalahkan yang mengatakan bahwa saya tidak ada zaidah dalam Al-Qur'an. Ini permasalahan berarti ada dua masalah, masalah majaz dan masalah zaidah. Oke. Okay. Coba kita lihat di nomor 4 hasyiat yang keempat, footnote-nya. Kadang-kadang yang fal kaf zaidah, kaf dalam kamitslihi itu zaidah. Hadza 'ala qawli muthbitina lil majazi fil Qur'anil Karim wa hum aktsaru ulama. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa saya laisa kami fihi syai. Kaf itu zaidah itu adalah pendapat pertama, pendapat orang-orang yang mengatakan adanya majaz dalam Al-Qur'an. Dan yang kedua pendapat orang-orang yang menetapkan adanya zaidah dalam Al-Qur'an. Tentu saja. Kalau mengingkari ada zaidah dalam Al-Qur'an, mesti kaf ini bukan zaidah mereka katakan. Nah, aksarul ulama ada itu mayoritas ulama menetapkan ada majaz dalam Al-Qur'an. Yang masyhur yang tidak menetapkan adalah Ibnu Taimiyah yang masyhurnya. Yang menafikan ada majaz dalam Al-Qur'an. Ya, itu demi apa? Demi membantah Mu'tazilah. Demi membantah Mu'tazilah. Karena majaz itu juga istilah yang ada dari ahli kalam intinya. Dan tidak dikenal oleh salaf. Kemudian wa nafahu akharuna dan orang yang lain, ulama-ulama lain yang bukan mayoritas menafikan adanya majaz dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Daud Al-Zahiri. Abu Bakar bin Daud Al-Zahiri. Terus Ibnu Qas min Asy-Syafi'iyah. Oh, ini jarang sekali Syafi'iyah itu menafikan. Yang menafikan majaz itu susah ditemukan. Wa Ibnu Khuwais Mandad min al-Malikiyah. Jarang memang, jarang yang menafikan majaz. Mindat atau Allah a'lam. Mana tahunya Ibnu Khuwais sering dengarnya. Oh, Mindat ini enggak tahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan juga Imam Asy-Syafi'i dari kaum Mu'asirin. Dari orang Mu'asirin yaitu yang sezaman kita. Udah wafat beliau, pengarang ini Adwaul Bayan. Kitab Adwaul Bayan. Jadi ini hasyiat sezaman waktu itu. Iya pastinya. Ini enggak hasyiat muhakkik ya. Muhammad ibn Alamin Asy-Syafi'i itu udah wafat lama, udah gurunya para masyaikh, jadi udah wafat lama. Tapi kita bilang mu'asir karena masih zaman modern juga. Wa qad ajaba nufatul majaz an qawlihi ta'ala laisa kamitsli syai. Orang yang menafikan adanya majaz dalam Al-Qur'an itu menjawab menjawab pemilik matan dan mayoritas ulama. Pemilik matan kan menetapkan adanya majaz dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang menafikan adanya majaz dalam Al-Qur'an itu menjawab, enggak. Laisa kamitslihi syai, enggak. Nah, bukan, antum salah. La majaza ziyadat la majaza ziyadatan fiha. Tidak ada majaz yang berupa ziyadah di dalamnya. Li'annal Arab, karena orang Arab tutliqul mathal mithl mithl bukan mathal tutliqul mithla lafal mithl wa turidu bihi adzat. Karena orang Arab itu memutlakkan mithl dan menginginkan menginginkan darinya dengan lafal mithl itu adalah zat. Fahuwa uslubun min asalibil lughatil arabiyyah. Maka dia adalah uslub, apa uslub Indonesia? Ungkapan dari ungkapan-ungkapan Arabik. Dan itu hakikat gitu. Bukan majaz, asli dalam Arabik. Wa huwa haqiqah fi mahallihi, dan dia adalah haqiqah di tempatnya. Jadi dia bukan majaz. Kaqaulil Arabi, seperti perkataan orang Arab, mithluka la yaf'alu hadha. Engkau koi enggak bakal ini. Hah? Mithluka. Jadi kok kasarnya kok ya kayak kamu itu enggak bakal gitu. Yang kayak kamu siapa? Iya. Iya, ya, ya kamu. Kamu. Gitu. Oke. Yu'anwinu. Hah? Yu'anuna, yu'anwinu. Yu'anuna. Ya bisa, yu'anuna dibaca bisa benar. Yu'anuna la yanbaghi laka an taf'ala hadza. Maksud mereka, mereka memasukkan tidak pantas untukmu melakukan ini. Hah? Oke. Okay. Ponzor ya. Paham di sini? Satu paragraf ini? 27 menit, masya Allah 27 menit. Halaman. Nyesel dengan target ini. Wal majaz bi nuqsan. Sekarang yang kedua, majaz disebabkan adanya pengurangan. Majaz disebabkan adanya pengurangan. Oke, okay, bagaimana? Majaz disebabkan oleh pengurangan. Mithlu qawlihi ta'ala was'alil qaryata. Nah, ai ahlil qaryah atau ahlal qaryah. Ahlal qaryah maf'ul. Dan tanyalah kampung daerah itu. Ya. Al qaryah. Nah, di sini kalau secara logika saja kita bertanya kepada kampung, are you kidding me? Gitu. Kok bisa? Kalau enggak berkah. Maksudnya adalah ahlul qaryah. Berarti was'alil qaryah itu tidak sesuai dengan yang urufnya manusia. Gimana? Berarti ada sesuatu ini yang dihapus. Ahlul qaryah. Maksudnya dihapus ini bukan Allah Subhanahu wa taala menghapus ahlul di sini, enggak bukan gitu maksudnya. Yaitu dalam Arabik ada sesuatu yang termafhumkan bahwasanya pada hakikatnya itu ada terfahami tambahan darinya yang tidak ada di secara zahir lafal. Nah, itu dulu. Oke, udah itu dulu. Was'alil qaryah. Ahlul qaryah. Tapi kemudian yang kedua, majaz bin nuqsan ini dibantah juga sama ulama yang menafikan adanya majaz dalam Al-Qur'an. Apa bantahannya? Syif was'alil qaryah itu hakikat itu. Bukan majaz. Bertanya kepada qaryah. Kenapa? Karena keaslian Arabik itu seperti qaryah, Madinah, Nahar, itu sudah difahami dengan sendirinya oleh orang Arabik aslinya bahwasannya dimaksud adalah ahli Korea. Ada dua aliran. Bisa Korea itu artinya adalah Korea itu sendiri dzatihi atau yang menghuninya, gitu kan? Bisa juga Korea itu dimaknai bukan Korea zatnya tetapi isinya, dan itu bukan majaz. Apa sih bedanya hakikat sama majaz? Hakikat itu kan isti'malul lafz fi ma wudi'a lahu, ya kan? Nah, ketika itu menggunakan lafal sesuai dengan apa yang aslinya, gitu kan? Nah, ketika aslinya Al-Qurya itu bisa juga difahami oleh orang Arab pada aslinya sebagai ahlnya, maka itu hakikat. Ngerti gak ini? Anda ngerti? No. Begitu juga dengan Madinah. Nah, begitu juga dengan kalau misalnya zahabtu ilal Madinah, ya berarti zahabtu ila kotanya Madinah. Tapi kalau misalnya kita katakan was'alil Madinah, tanyalah Madinah. Itu digunakan juga yang seperti itu digunakan oleh orang Arab ya terhadap Madinah Al-Madinah atau terhadap Madinah, bukan Madinah Munawwarah saja, Madinah apapun, bahwa saya dimaksud tanyalah penduduknya. Karena apa? Ini istikdam ini sudah ada dan sudah masyhur dan ma'ruf di kalangan Arabik jahiliyah dan ketika Nabi diutus. Jadi itu hakikat, bukan majaz. Itu bagi yang menafikan majaz. Jadi mereka punya alasan enggak? Punya alasan mereka. Dan alasan mereka kuat sebenarnya. Jadi was'alil Qur'an ini was'alil Qur'an. Sekarang misalnya antum ada lafal nahar. Kali, sungai. Nahar dalam Arabik itu ada dua, yaitu mahal, tempat, dan airnya. Aduh kan? Kalau misalnya antum katakan ya jari nahar ya, atau tajri min tahtihal anhar, ya kan? Mengalir apanya nih? Masa tempatnya? Sungainya, airnya. Nah, ulama yang menetapkan adanya majaz di Al-Quran, sebagiannya enggak semuanya, sebagiannya mungkin, oh ini majaz, berarti di surga ada majaz, atau maksudnya dilafal tentang surga ada majaz, yaitu apa? Yang mengalir sungai. Nah, sungai itu hakikatnya kata mereka adalah tempat, bukan air. Kalau misal air harusnya tajri min tahtiha maun maul anhar, miyahul anhar gitu. Harusnya gitu. Ngerti enggak di sini? Karena apa hakikatnya yang apa yang ngalir apa? Air, moyahnya, miyah. Bukan anhar mahal mahallatnya, bukan. Masa tempatnya. Tempatnya ngalir gitu. Wah. Gitu. Nah, sekarang kata orang yang menafikan majaz dalam Al-Qur'an, enggak, nahar itu dalam Arabik bermakna tempatnya dan juga bermakna penduduk nahar itu, yaitu apa? Ininya. Airnya. Pengisi tempat itu. Berarti enggak majaz, bukan majaz. Sebagaimana di sini was'alil Korea juga bukan majaz, itu juga kuat. Jadi sebenarnya kuat dua-duanya. Dan kalau misalnya boleh kita bisa pilih ini majaz, oke, enggak apa-apa. Antum katakan was'alil Korea itu majaz, enggak apa-apa. Enggak masalah, antum mengikuti jumhur. Antum mengikuti jumhur. Tapi kalau misalnya antum menafikan majaz Al-Qur'an dengan dalil yang tadi, itu juga enggak apa-apa. Karena apa? Mereka berhujjah dan dalil mereka juga kuat. Nah. So, di sini juga perhatian lafalnya agak mengusikkan sedikit. Wa quruba sidqu ta'rifil majazi ala ma dzakara atau dzukira bisa. بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها. konsentrasi. Ulangi. وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر. Atau وقرب. Dan dekatlah kebenaran definisi majaz apa atas apa yang telah disebutkan. Apa definisi majaz? halaman ke 97. Mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi min al-mukhatabah, ya. Majaz adalah apa yang digunakan untuk selain apa yang diistilahkan dalam percakapan. Maka benarlah definisi itu. Majaz adalah apa yang digunakan tidak sesuai dengan istilah aslinya dari percakapan. Kenapa? Karena untuk majaz biziyad dan majaz binukson, karena di sini laisa kamitsli syai dan is'al qaryah, itu laisa kamitsli syai itu adalah, kita perhatiin ini dulu, apa ya belajar ini konsepnya terlalu nama siapa, bahwasanya dia menggunakan penafian yang seperti yang sepertinya dalam penafian yang sepertinya. Gimana? Pahami bahwasanya ini menggunakan penafian permisalan terhadap permisalan dalam menafikan misal. Itu dulu, bisa pahami? Jadi nafil misal itu ghoyah, tujuan, ya kan? Tapi nafyu mithlil mithl itu adalah wasilahnya, artinya atau isti'mal nafyu mithlil mithl itu adalah wasilahnya, tak caranya, metodenya. Antum tujuannya mau menafikan yang semisal dengan Allah, ya kan? Tapi yang antum gunakan itu zahirnya adalah menafikan yang semisal dengan yang semisal pada Allah. Itu metodenya berarti. Tata caranya antum isti'mal nafi mithlil mithl, misal atau mithl, tujuannya adalah menafikan mithl. Paham enggak, Regi? Ardan? Enggak paham. Antum, Haudi? Apa? Antum? Rahmat, antum paham berarti jelasin dong. Alamah. Jadi ini. Ini pahamin dulu anu istimala nafi itu dulu. Yang sebelum jangan entar kalau udah ini paham entar bakal matching nanti. Menggunakan penafian misal terhadap misal dengan tujuan untuk menafikan misal. Ini sebenarnya balik ke laisa kamitslihi, kan banyak masalah qoriyah. Bukan masalah qoriyah, laisa kamitsli syai. Coba laisa kamitslihi syai ini kan. Coba laisa. Ini laisa kamitslihi. Laisa kamitslihi syai. Itu kita isti'mal. Yaitu kita mengatakan itu isti'mal namanya, ya kan? Terus di sini isti'mal nafi mithli mithli, kan? Kita mengatakan laisa kamitslihi syai itu yang isti'mal. Nafi ada laisa, ya kan? Kaf itu mithl. Mithl mithl. Ana boleh anu enggak tanya? Jadi kan asalnya si kaf ini kan buat mithl, kan? Asal itu. Yang ustuliha alaihnya itu dia buat mithl. Nah, terus si hasyi ini, yang boleh hasyi kan ngomong wakur bahas. Hasyi ini siapa yang maksudnya nih? Mahalli atau? Mahalli, ya. Mahalli. Wakur bahasid kuta'arifil majaz yang fi ghairi mastuliha alaih itu alama dhukira. Soalnya yang dimaksud di ayat ini, si kaf ini bukan untuk mithl, tapi dia untuk artis baliknya. Jadi menggunakan yang zohirnya itu menafikan misalnya misal. Itu zohirnya. Itu yang digunakan. Tapi ghoyahnya itu justru untuk menafikan misal. Jadi makanya tadi untuk menertibkan kita kan nafil mithl itu ghoyah, tujuan. Tapi caranya, wasilahnya adalah menzahirkan lafal, menggunakan lafal yang kalau kita tinjau dari segi hakikatnya itu adalah menafikan yang seperti dari yang seperti yang ternafikan. Itu. Masya Allah, ini berat, sebenarnya pelajaran berat. Luar biasa beratnya. Tapi Masya Allah, ini belum terlatih dari ini. Coba kita tanya Zahabi, mungkin dia udah mendapatkan ilham yang lebih bagus dari kita. Dia kemana dia? Itu pertama itu. Makanya disebut majas. Kenapa? Karena dia menggunakan tidak pada hakikatnya. Kan istamala nafi mithlil mithli kan. Kalau misal kayak gini udah, itu antum gak bakal terjadi nafiul mithl. Justru isbatul mithl, tapi nafiul mithl mithl. Ya. Makanya di sini dia menggunakan menggunakan nafiul mithl mithl, tapi tidak pada hakikatnya, sehingga ada yang perlu ditakwil. Apa takwilnya? Yang pertama itu kafitu zaidah. Bukan bermakna mithl. Berarti ketika ista'mala nafiyu mithl mithl itu tidak pada hakikat misalnya, berarti ista'mala nafiyil mithl, bukan ista'mala nafi mithlil mithl. Karena mithl yang setelah nafi ini, mithl ini, itu tidak pada hakikatnya. Berarti kalau tidak pada hakikatnya berarti majaz. Nah, ketika dia majaz, kita perhatikan, oh ini tambahan. Kenapa? Karena makna mithl, kaf dengan makna mithl itu sama. Berarti isinya apa? Oh, kaf yang ini tambahan. Karena makna sama. Oke, kemudian sampel kedua, su'alil qaryati fi su'ali ahliha. Jadi bi annahu ista'mala su'alal qaryati fi su'ali ahliha. Bahwasanya ayat ini menggunakan pertanyaan untuk qaryah dengan tujuan pertanyaan untuk penghuni qaryah. Itu su'al ahliha itu adalah apa? Ghoyahnya, tujuannya. Tetapi istikhdamnya, penggunaannya adalah su'al qaryah. Nah, mereka mengatakan soal qaryah itu gak mungkin secara nalar. Ya. Maka ya, berarti kita katakan ini majaz. Kenapa majaz? Karena gak mungkin secara nalar. Lalu ke apa kita takwilkan? Ada yang melengkapinya seharusnya, yaitu apa? Ahli, soal ahli qaryah. Dan itu tujuannya. Dan itu tujuannya. Oke. Gimana? Kita lanjutkan. Lanjut. Yang nuksan lebih gampang daripada ini. Ah, iya, benar. Enggak ada individu. Tapi inilah isa kami tulis saya antum ayat yang sebenarnya antum kita harus sunnah harus inilah. Ya. Harus memahami dan memahami seperti ini gitu. Memahami seperti ini, bukan pemahaman laisa kami tulis saya itu artinya apa? Tidak ada yang sepi semisalnya udah gitu. Nanti ada yang minter dikit. Kafe yang minter. Ini gimana? Kafe ini antum tenang. Makanya harus memahami dengan seperti ini. Makanya tadi kita repot-repot itu ada faedahnya, alhamdulillah, gak seperti episode sebelumnya. Soalnya ini Al-Quran. Ini Al-Quran dan ini berkaitan, Masya Allah, Tauhid Rububiyah. Ada faedahnya ini. Gak penting gitu. Kalau kemarin-kemarin kan iya, udah 4-3 menit kita ini 6 halaman, ya Allah, bubar cita-cita anak. Kunian wal majazu bin naql. Majaz dengan sebab nakl. Nakl artinya apa? Pemindahan. Jadi ini justru inti dari majaz itu ini. Majaz kan artinya pembolehan ya, boleh pindah ya. Jawaz. Wal majazu bin nakli kal ghaiti fima yakhruju minal insani. Al ghait itu kalau kita artikan biasanya apa? Biji. Ya. Apa namanya? Oh, faces, yeah. Face, yeah. T41. Fima, jadi lafal ghaid. Itu majaz juga tuh. Lafal ghaid itu fi terhadap ma sesuatu yang ya khruju minal insan, keluar dari insan. Jadi ma di sini kan isim mausul umum, bukan semuanya berarti ludah langsung enggak, tapi ini am makhsus gitu. Amu khusus. Itu apa? Ya itu, you know. Ma'ruf. Naqala ilaihi an haqiqatihi, atau bisa juga nuqila ilaihi an haqiqatihi, dipindahkan kepadanya, yaitu kepada dari maknanya apa nanti, makna majasnya apa sekarang, yaitu ma yakhruju min lisan, itu makna majas. Itu makna majas. Enggak, itu makna majas itu. Ya itu makna majas, bukan makna hakikat. Oh iya. Wah, sudah ma'ruf sekarang. Itu Ibrahim bukan sudah ma'ruf sekarang, bukan. Tapi ini Ibrahimnya keasliannya. Di dalam pemahaman Arabik pada aslinya. Ya. Di dalam Arabik itu bahwa itu bukan sesuatu. Aslinya, aslinya, aslinya bukan itu. Tapi kemudian menjadi uruf. Oh gitu. Menjadi uruf. Oh, artinya apa? Tanya dia lah. Oh iya. An haqiqatihi wa hiya al makanul mutma'in minal ard, tempat yang mutma'in bisa artinya tenang, bisa artinya rendah. Ya dua-duanya benar. Mutma'in, dua hakikat mutma'in itu tenang dan rendah. Tempatnya tenang. Iya, iya benar. Karena kalau misalnya tempat bising kan ricu juga, enggak enak juga. Harus tenang ya, konsentrasi. Konsentrasi untuk mendapatkan ya pemikiran-pemikiran baru, banyak hal terjadi seperti itu. Iya. Al-makan mutmain, tenang dan rendah. Mutmain itu artinya juga rendah. Ya kan? Jadi al-makan al-mutmain kalau dalam Raudhatun Nabi kalau salah, al-makan al-munkhafid, dia itu tempat yang agak rendah. Kenapa? Karena orang-orang pada zamannya dulu, Arab itu kan pada pasir. Mereka kalau untuk membuang feces itu, ya di tempat rendah, bukan di tempat tinggi. Kalau di tempat tinggi, di robuah atau di apa, ya malah kelihatan. Pada melihat ya. Makanya di tempat yang rendah. Supaya dia tidak bisa dilihat dan dia bisa melihat. Oke. Belum ada kursi. Belum, belum. Belum ada ya, WC duduk itu belum ada. Bolongan dong. Enggak juga. Kayak kucing, maksudnya kayak gitu. Enggak kayak gitu, enggak kayak septic tank terus nanti ada petugas apa enggak ada. Bayar terus udah dibayar terus petugasnya nipu orang. Enggak ada, sudah WC jasa itu enggak ada. Nah, itu sudah lain apa, Mas? Waktu ini masih nutup. Ya, ini yang apa sering dipakai. Sering dipakai. Ini yang masyhur lah di masyhur kita goit-goit itu. Dalam Al-Qur'an juga ada goit kan? Nah, goit itu dalam Al-Qur'an, berarti goit itu adalah majaz. Gitu kata mereka. Nah yang menafikan majaz, enggak itu bukan majaz. Itu lagi kok. Jadi kemakan ya. Ah, apa? Kenapa? Gimana? Apa sih ini seneng banget? Berarti makan ya kan berarti. Jadi intinya bagi yang menetapkan itu hakikat, ya beralasan bahwa itu emang sudah secara uf dari ketahui mana. Iya, jadi maksud, itu sudah bukan majaz lagi. Nah iya seperti itu tuh. Ma'ruf itu. Wah itu ya udah artinya itu. Nah, tapi yang mengatakan itu majas, mengatakan enggak itu dulunya aslinya goit itu makna aslinya adalah tempat atau merendah, tempat rendah lah gitu. Gitu. Oke, ya, tapi goit dalam ketika Nabi SAW diutus, udah goit sudah jadi ini goit fima yakhruju minan nas, minal insan, gitu kan. Jadi hakikatnya kata Al-Ma'alli, oh itu lah al-makan al-mutma'in min al-ard, tempat yang rendah di bumi. Taqdi fihi al-hajata. Yang mana? Bukan taqdi ini, tuqda. Tuqda fihi al-hajatu. Yang mana ditunaikan di dalamnya atau padanya hajat. Hajat ya. Itu yang lebih tepat terjemahnya, menunaikan hajat bukan membuang hajat. Dan menunaikan hajat itu lafal umum. Ada yang menunaikan hajat itu kan hajatan, itu menunaikan hajat. Antum makan itu menunaikan hajat. Hajatan. Kode. Hajatan itu kayak tadi hajatan. Assalamualaikum. Orang habis itu ada. Iya takziah itu hajatan juga. Uruf kita hajatan juga itu. Mau nggak mau ngelayat hajatan. Kapan bikin hajat? Hajatan berarti kematian atau apa nih? Taqdi tuqda fihi al-hajah bihaitsu. Kok antum bisa ngomong gitu sih? Siapa yang ngasih tahu? Tadi anak kok bisa nyinggung-nyinggung tentang itu? Lanjut. Ahmad tadi ngomong. Ahmad kok Ahmad tiba-tiba kok muncul lagi ternyata. Cukuto fihil haja. Dan nama printernya. Di haitsu la yatabadaru minhu urfan illal khariju. La yatabadaru bukan la yatabadaru. La yatabadaru. Lebih baik la yutabadaru minhu urfan illal khariju. Bisa juga kharijah mungkin istithna. Walaupun sebenarnya istithna wair mufaruh atau bagaimana. Tapi bagaimanapun yang tidak terbesit di pikiran secara uruf kecuali yaitu faces. Maksudnya apa? Maksudnya hakikatnya ruang itu adalah tempat yang tenang, tempat yang rendah dari bumi. Dan tempat yang rendah itu, kalau pada itu urufnya itu tempat yang rendah biasanya tempat untuk buang menunaikan hajat. Nah, ketika memang sudah menjadi identik lah seperti itu, identik dengan tempat menunaikan hajat, bukan kondangan maksudnya, tapi maksudnya itu, maka sampai secara uruf orang itu tidak akan terbesit ketika mengatakan ghaid kecuali itu pikirannya. Ya enggak? Ya, karena identik gitu kan. Ketika identik maka yang bukan hakikatnya itu seolah menjadi yang dikenal seperti itu dan yang pada hakikatnya itu tidak dikenal lagi dengan lafal itu. Misalnya coba aqua misalnya. Iya. Sponsor. Rutang, apa sih? Tidak. Baygon. Aqua itu semua gelas aqua. Air gelas itu yang seperti itu aqua semua namanya. Sanyo. Jadi itu bukan majas lagi dah. Ini juga bukan majas lagi harusnya. Iya enggak. Tapi tetap aja kalau kita cari keasliannya itu bukan hakikat. Odol misalnya, Pepsodent. Itu jadi aslinya Pepsodent dulu kan. Odol kan, odol hakikatnya kan. Odol ngarep dulu, pasta gigi hakikatnya. Oh gitu, hakikatnya pasta gigi. Jadi odol itu merah kan? Masya Allah, itu dikit-dikit udah lama juga ya. Kita lupa saya. Ancestor kayaknya apa, nenek moyang ya. Angkatan lama. Agak terbujangga. Odol ya. Dan odol jangan-jangan itu juga urfi itu, jadi ayat urfi ya. Yang aslinya ada ayat Arabnya dari agak odol. Atau dari Jawa udah. Cukup. Udah ya. Masya Allah merambat kemana-mana ini gara-gara veteran. Kemudian itu majas binakal. Jadi perpindahan antara hakikat menuju ke yang sesuatu yang jadi identik dengan itu, yang pada hakikatnya itu bukanlah itu aslinya. Ya. Ya seperti mungkin odol tadi. Perawan asli mana? Paralon. Perawan itu merek pipa PVC. Oh gitu. Ya. Aslinya apa? Pipa. Pipa hewan juga. Masalah. Itu maklumatnya luar biasa ya. Katan 30. Masih bukan Pak Lima lagi. Pujangga baru. Masih inget aja materi SMA. Kita teruskan nih, waktu hampir habis ini. Ya Allah, baru 2 halaman, halus 2 nih. Wal majazu bil isti'arati ka qawlihi ta'ala jidaran yuridu an yanqab ai yaskut. Jadi ini majaz dengan isti'arah. Isti'arah itu peminjaman. Kalau misalnya isti'arah, kadang kita ini isti'arah itu metafor. Isti'arah itu metafor seperti kias. Ya, seperti kias. Isti'arah itu seperti kias karena kias itu aslinya meminjam. Kias itu kan fara' dengan asal. Nah, fara' ini meminjam hukum asal gitu. Karena ada keserupaan jadi meminjamnya. Tapi hakikatnya hukum itu milik apa? Miliknya asal gitu. Nah begitu juga nih majaz dengan isti'arah di sini. Kaqulhi ta'ala jidaron yuridu ayyan qad. ay yaskut. Jidar yurid menginginkan untuk apa? Jatuh, roboh. Ay yaskut. Di sini masalahnya bukan di yaskutnya atau di angkotnya, bukan. Tetapi di yuridunya di sini. Yuri aroda yuridu irodatan. Nah, iroda itu kita tahu secara nalar kita iroda keinginan itu pasti makhluk hidup yang punya, ya. Sedangkan jidar tembok itu bukan makhluk hidup. Fasyabaha. Fasyabaha mailahu ila sukuti bi iradati sukuti allati hiya min sifatil hayyi dunal jamadi. Maka ditasbihkan mailnya, mailnya itu mail itu kan artinya apa, mail kecondongan gitu. Mail itu kecondongan, mail itu kecondongan, belum sampai jatuh full gitu kan. Jadi ini kecondongan gini, tapi mau jatuh, mau mau jatuh, ini adalah irodah. Sementara yang kot itu ya udah dia kot itu. Jadi gini nih, yuri jidaran yuridu ayantun. Ini kan yuridu, ini yuridu. Jadi yuridunya di sini itu ditasbihkan sebagai mail. Aslinya kan apa? Yamilu, mala yamilu. Dan yamilu itu condong. Dan condong itu benda pun bisa. Kalau condongnya ya. Tapi kalau iroda itu benda mati enggak bisa. Karena tidak di diberikan oleh Allah iroda. Bi iradati sukuti. Jadi mail itu, mail ila sukut ditasbihkan dengan bi iroda. Bi iroda as-sukut. Allati iroda itu min sifatil hayy. Termasuk karakteristik dan kekhususan bahkan yang hidup, ya kan? Dunal jamad, bukan benda mati. Wal majazu, tiga di sini. Iya, tiga. Coba lihat hasyiah. Wa qad ajaba nufatul majazi an qawli ta'ala jidaran yuridu an yanqut. Nah, sini yang menafikan majaz itu berkata atau menjawab. Lafal jidaran yuridu an yanqut itu biannahu la mani'a min hamlihi ala haqiqatil iradatil ma'rufati fil lughah. Tidak ada penghalang untuk mengartikan yuridu ini sebagai iroda hakikiyah yang ma'ruf dalam bahasa. Kok bisa ya? Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu ya'lamu lil jamadati ma la na'lamuhu laha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui lil jamadati, di sini bukan mengetahui al jamadati tapi lil jamadati, mengetahui apa yang dimiliki oleh jamad dan apa komposisinya dan apa dan pokoknya yang gaib dari kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma la na'lamuhu laha, yang tidak kita ketahui untuk jamad itu Allah Maha tahu. Dan ini lafal yuridu ayan qat, lafal dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Dalilnya gitu. Dan tidaklah dari sesuatu, ini menunjukkan wa in min syai'in, menunjukkan keumuman jamad, bahkan bisa diganti tanpa kecuali. Kecuali, maksudnya kecuali mengistisna keumuman enggak. Ini illa di sini pengecualian setelah apa? Setelah syarat. Berarti umum semuanya kecuali mereka semua yusabbihu bihamdi, bertasbih dengan memujinya. Nah, sekarang apakah antum akan mengatakan tasbih itu adalah majaz? Kalau bukan majaz berarti mereka hakikatnya enggak bertasbih dong. Kesimpulannya enggak ada majaz nih. Udah bahas juga. Tiga bulan kedua. Penulisasiatnya berpendapat ini. Kayaknya penulisasiatnya ini kayaknya melawan melawan melawan kitab aslinya dah. Bukan. Enggak, dia punya punya kitab ini memang majas ini. Oke. Jadi apa pendalilan ini gimana? Jadi ada sifat benda mati yang kita nggak tahuin. Iya. Sebenarnya ya Allah Maha tahu. Gitu. Ya Allah Maha tahu dan Allah mengabarkan itu. Ya. Kalau misal antum mengatakan yuridu di sini majaz bukan hakikatnya. Kenapa antum gimana? Tasbih ini majaz bukan hakikat. Kenapa antum di sini menafsirkan apa yang Allah inginkan dari ayat itu dengan mentasbih dengan arena yang terbatas manusia aja. Atau mengatakan yuridu and kot. Oh yuridu and kot itu maksud manusia atau makhluk itu? Yuridu itu kekhususan makhluk itu. Loh ini Allah yang mengabarkan kepada antum. Bukan jadi saling ini gontok-gontokan. Susah itu, susah ditemuin. Makanya harus insaf itu. Oh, ya. Antum mau pilih ada majaz atau enggak atau ini keduanya, udahlah. Enggak bakal habis. Never ending. Udah. Berantem mulu. Yakin. Ya, dan hanya karena ini dan hanya karena ini. Masing-masing berantem lagi. Kalau misalnya terusin terus. Jadi antum mau pilih ini hakikat tafadhol. Mau pilih ini majaz juga tafadhol. Gitu loh. Walaupun ini berkenaan dengan Al-Quran, iya berkenaan dengan Al-Quran, tapi ya ini justru perpecahan disebabkan ini justru lebih buruk daripada antum jahil dari yang sebenarnya Allah yang Allah lah yang Maha tahu, gitu kan? Oke. Wa qad tsabata fi sahih Bukhari dan seterusnya dan seterusnya. Atau intinya, ini kata Rasulullah, inni a'rifu hajaran kana yusallimu alayya fi Makkah. Maksudnya aku tahu hajar satu batu yang dia salam kepadaku di Makkah. Apa kau bilang salam ini majaz ini? Enggak hakikatnya. Rasulullah ini kayak pakai majaz ini. Terus apa kalau misalnya majaz? Terus apa ini makna majazi dari taslim itu apa? Enggak tahu kan kita. Ngapain coba? Makanya kembalikanlah ke hakikatnya. Justru ketika kita mengatakan majaz itu jadi enggak tahu, tapi antum mendalil ya wahai nufatul majaz, antum yang menafikan majaz. Antum mendalilkan dengan sesuatu yang memang tidak ada jalan lain kecuali ke hakikat. Nah, kalau misalnya gini, itu yuridu ayyan qad, itu kita punya jalan untuk mengatakannya di sebagai majaz, yaitu apa? Tasbih mail. Mail itu sebagai iroda. Makanya udah, antum oke, nufatul majaz boleh. Kita musbitul majaz. Berarti ada tiga golongan berarti. Yang apa? Tentang majaz ini. Iya, gimana kita golongannya? Berarti yang ya, mutlak menerima majaz di mana aja. Baik di Al-Qur'an maupun kehidupan sehari-hari. Terus kedua ada yang hanya majaz selain dari Al-Qur'an. Ada yang seperti itu. Ada yang menafikan majaz sama sekali dalam lugah ataupun dalam Al-Qur'an. Tapi kalau Anda kira Ibnu Taimiyah itu tidak menafikan majaz untuk lugah. Anda kira begitu. Tetapi untuk Al-Qur'an, kenapa Ibnu Taimiyah itu menafikan majaz itu intinya itu sebenarnya bukan untuk menafikan majaz itu sendiri, bukan, tapi untuk membantah Mu'tazilah, gitu loh. Susah, Pak. Berarti lagi fitnah Mu'tazilah lagi gede. Kasusnya apa? Kenapa? Jadi kan sebentar, kalau misalnya dia menetapkan majaz dalam Al-Qur'an, mungkin Ibnu Taimiyah berkesimpulan kalau menetapkan majaz dalam Al-Qur'an berarti dia sama aja menetapkan tasbih dalam Al-Qur'an, mentakwil ayat. Enggak gitu juga. Karena majaz itu enggak mesti tentang asma sifat, enggak. Majaz itu bisa untuk bahasa. Jadi dalam satu sisi seperti misalnya lafal usul dan furu' misalnya. Ibnu Taimiyah dalam beberapa konteks dalam kitab-kitabnya itu menjelek-jelekan istilah usul dan furu'. Istilah usul furu' itu enggak ada, kan? Tapi beliau sendiri sering menggunakan lafal itu, istilah itu. Gitu loh. Dan itu terbukti di beragam macam kitabnya. Kalau misalnya kita istiqro gitu kan, kitab-kitab beliau, beliau sering menggunakan usul dan furu, usul dan furu, usul dan furu. Bahwasanya dalam perkara usul kita harus begini. Berarti ini menurut Taimiyah dalam satu sisi mengisbatkan ada usul dan furu, istilah itu, tapi satu sisi membantah habis-habisan dengan bahwasanya usul dan furu itu adalah istilah bid'i dari mereka ahli kalam dan sebagainya. Dan itu benar. Karena usulan furu' aslinya dari Mu'tazilah, sebagaimana majaz juga dari ahli kalam. Gak ada apa majas dan sahabat mengatakan ini majas, gak ada. Ini hakikat wahyu majas, gak ada. Ya. Nah, di sini bisa jadi wallahu a'lam Ibnu Taimiyah mengingkari majas dalam Al-Qur'an itu untuk melawan aliran sesat saja. Adapun wallahu a'lam mungkin yang seterusnya dalam bahasa itu tidak masalah. Majas tasbih dan sebagainya. Gitu ya. Dan wallahu a'lam. Tapi ada juga yang menafikan adanya majas dalam Al-Qur'an dan juga bahasa. Ada. Kalau misalnya yang kita seperti kita yang mungkin ikut aja gitu, ya udah kita ikut aja jumhur majas, udah ada, udah gitu aja. Dan kalau misalnya mau berkencing benar-benar mendalam itu ya boleh, kalau antum mau, antum nanti bisa pilih. Dan bolehkah antum memilih menafikan majas dalam Al-Quran? Boleh, gak masalah. Antum menyisih jumhur dan mengikuti sebagian ulama mayoritas, boleh. Tetapi ketika antum mendapatkan bahwasanya yang mengisbatkan majas ternyata dalilnya yang di depan antum itu lebih kuat, maka antum wajib untuk ke yang mengisbatkan majas karena dari mereka antum lihat oh lebih banyak lebih kuat. Karena kita mukallid, mukallid itu dilihat mana yang dalilnya paling kuat misalnya. Maksudnya bukan untuk mentarjih tapi oh ini yang lebih menenangkan gitu. Tapi kalau misalnya sama-sama kuat ya individunya antum lihat. Sama-sama kuat ya kan? Individunya mana yang lebih soleh misalnya. Ya. Kita menetapkan majas yang keempat ini gimana? Yang ya ikutan terakhir. Ikutan ini. Enggak ini. Bos Iroda dalam main. Ya illa yusabbihu bihamdi ini gimana? Enggak ada jalan lain. Enggak ada kalau ini enggak ada jalan lain ini. Enggak bisa. Ini bukan majas. Enggak ada yang namanya tasbih kepada Allah itu majas, enggak ada. Enggak cuma kan wa in syai'innya ini kan semuanya berarti. Iya segala hal sesuatu. Kenapa? Dia apa yang sama di? yang irodahnya itu tadi yang tembok di sini yang dimajaskan itu lafal yusabbihu kan bukan wa min syai yusabbihnya tasbihnya ya min syai itu wa min syaiin itu kan benda mati juga masuk kan yang ini bertasbihnya kita nggak bisa nggak punya jalan lain kalau misalnya untuk coba majlis itu kan berarti kan ada makna lain kan yang bukan pada hakikatnya sekarang apa bertasbih kan yang kita tahu bertasbih itu subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la dan sebagainya. Nah, dan kemudian antum diminta untuk stop dalam mentakwil. Walakin la tafqahuna tasbihah, mudah diam. Tapi walakin tapi kalian tidak memahami tasbih mereka, udah antum diam gitu. Enggak usah mentakwilnya, enggak usah. Ya enggak ada jalan lain, udah. Antum diam aja. Tasbih udah pada hakikatnya gitu. Sebagaimana sebagian sifat Allah yang ditakwil oleh sebagian ulama bahkan udah diam aja kalau misalnya itu udah kembalikan kepada hakikatnya dan kaifiahnya wallahu a'lam tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengisbatkan enggak mengisbatkan dan itu hakikat dan tidak ada jalan untuk majaz kalaupun ada jalan untuk majaz antum bisa berkecimpung di yang antum tidak berilmu dengannya gitu loh maksudnya atau antum akan terjebak misalnya yadullah bukan hakikat melainkan dia majaz atau kekuasaan artinya maka ketika antum itu berarti bal yadahu mabsutatan artinya apa dua kekuasaan terus ain artinya apa dan sebagainya ya. Maka ini yang tadi kita bilang ini tuh ada kaitannya dengan akidah juga hal-hal seperti ini bahkan bisa parah nanti kalau misalnya di wal majazul mabniyu ala tasbihi yusamma isti'aratun atau isti'aratan bisa majaz yang terbangun atas penyerupaan itu dinamakan isti'arah ya dan isti'arah nanti ada macam-macamnya makniyah tasrihiyah dan seterusnya di dalam bahasa juga perlu merujuk ya. Jadi tadi majaz ada yang ziyadah naqal ada nuqsan naqal dan isti'arah ziyadah itu tambahan enggak ada tasbih dalamnya kan kemudian nuqsan itu pengurangan tidak ada tasbih dalamnya naql itu juga tidak ada tasbih dia tapi mengidentikkan sesuatu bisa memindahkan sesuatu tapi bisa juga isti'arah itu juga bernafas naql bisa dan bisa berkaitan sama semua juga isti'arah yaitu peminjaman atau tasbih Wallahu a'lam bissawab. 3 halaman doang. Masyaallah. Kita selesai sampai. Karena udah upload 6 halaman padahal. Ya sudah lah kalau gitu. Rasulullah doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.